بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. ودعوة غيره معه، هذا هو الشرك، دعوة غيره أي غير الله معه. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو تعريف الشرك، وهو أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولو قال قائل: ما الشرك؟ وقلت له هذه الكلمة التي قالها نبيك عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الجواب. ضم إليها الحديث الآخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ما هو الإشراك بالله؟ يفسره الحديث الآخر: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشرك اتخاذ الأنداد، أن يجعل مع الله ند في حقوقه، والعبادة حق لله. قال: تدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. فالعباد العبادة حق لله وحده سبحانه. فهنا فسر رحمه الله الشرك بهذا، قال: هو دعوة غير الله معه. وأصل هذه الكلمة، كلمة الشرك، التسوية. الشرك هو التسوية، والمعنى تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقي أو شيء من خصائصه. ولهذا المشركون إذا دخلوا يوم القيامة نار جهنم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين، هكذا يقولون، يقولونها إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يحلمون بالله أنهم كانوا في ضلال، والضلال الذي كانوا فيه تسوية رب العالمين، تسوية أصنامهم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهذا يفيد أن الشرك هو التسوية، أن تسوي غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه. والدعاء أعظم أنواع العبادة وأجلها، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة. فالدعاء أعظم أنواع العبادة وأجلها. فمن جعل مع الله شريكا في الدعاء، كأن يدعو ميتا أو غائبا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، بأي حاجة أو مطلب، مثل أن يقول: مدد يا فلان، أو أن يقول: أدركني، أو أسألك الشفاء، أو ألحقني، أو الحقني، أو أنا مريض فعافني، أو أنا ضال فهدني، أو نحو ذلك، فقد أشرك بالله. قال الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والآيات التي فيها الأمر بإخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini kemudian mengatakan: wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Kesyirikan definisinya adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan yaitu seorang berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar? Ayyu dzambi a'zam? Beliau mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dialah yang menciptakanmu. Ini adalah definisi atau pengertian syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar. Dan pengertiannya atau definisinya adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dialah yang menciptakanmu. Maka apabila ada seorang yang bertanya apa itu syirik, dan engkau menjawab dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dialah yang menciptakanmu. Kemudian engkau menggabungkan ya, hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa apa yang paling besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengertian dari kesyirikan yaitu sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dialah yang menciptakanmu. Jadi kesyirikan adalah mengambil atau menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Mu'ad, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-Nya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya yaitu mereka menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ibadah adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan, syirik adalah da'watu ghairillahi ma'ah, berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan asal dari kalimat syirik yaitu at-taswiyah, penyamaan. Artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal, pada perkara-perkara yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum musyrikin ketika mereka pada hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka jahanam, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguhnya kami berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, karena kami dahulu menyamakan kalian, yaitu sembahan-sembahan dan patung-patung mereka dengan, mereka samakan dengan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka masuk ke dalam neraka. Ya, mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan mereka yaitu ketika mereka menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah jenis ibadah yang paling besar, yang paling mulia. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Dan Rabb kalian mengatakan, "Berdoalah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada-Ku." Di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan doa dengan ibadah. Jadi doa adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling besar. Maka barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam doa, seperti dia berdoa kepada orang yang telah meninggal atau orang yang gaib, atau berdoa kepada batu atau kepada pohon atau selainnya, ya, dengan mengatakan bantulah aku, tolonglah aku, sembuhkanlah penyakitku, ya, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, orang sakit berdoa agar disembuhkan atau orang tersesat minta petunjuk, ya, ini adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir, dan sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki sebesar seperti kulit ari, ya, tidak memiliki sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjawab doa mereka sampai hari kiamat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa dhurri 'ankum wa la tahwila." Katakanlah, serulah orang-orang yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat mara bahaya dari kalian dan tidak mampu untuk merendahkan mara bahaya tersebut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh." Katakanlah, serulah orang-orang yang kalian anggap Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sebesar biji zarrah pun di langit dan di bumi. "Wa ma lahum fihi ma min syirk." Mereka tidak punya saham sedikit pun. "Wa ma lahu minhum min dhahir." Dan mereka tidak menolong Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan ayat-ayat yang memerintahkan seorang untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa al-ayat al-amirah bi al-ikhlas kathira في الدعاء، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر كله بيد الله. قال الله تعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحقيقة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال الله في القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت، أي على هداية، بمؤمنين، حرص على هداية عمه ولا يهتد، الهداية بيد الله. وأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالشفاء بيد الله، ليس بيد أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب الشفاء لنفسه أو لغيره قال: اللهم رب الناس أذهب البأس. وفي رواية: اللهم رب الناس مذهب البأس. إشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كيف بإنسان يذهب إلى قبر أو قبة أو ضريح يطلب من الميت أن يشفيه، أو يطلب من الميت أن يعطيه ولدا، أو يطلب من الميت أن يهديه؟ هذا الميت لو كان حيا لم يملك لنفسه شفاء، ولم يملك لنفسه ولدا، ولم يملك لنفسه هداية، هذا كله بيد الله. فكيف يطلب من غيره؟ كيف يلتجأ فيه إلى غيره؟ يأتي أشخاص إلى قبور أو قباب أو أضرحة أو نحو ذلك، ثم يقفون أمام منكسرين، خاضعين، طامعين، ذليلين، راجين، باكين، داعين: الحقني، أدركني، أعطني، أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا. يا سبحان الله، لا إله إلا الله. والله يقول: وما قدر الله حق قدر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أين عقول هؤلاء عن التوحيد الذي خلقوا لأجله، والإخلاص الذي أوجدوا لتحقيقه؟ يذهبون هذه المذاهب وينحرفون هذه الانحرافات ويقعون في هذا الشرك العظيم. والشرك أظلم الظلم وأكبر الإثم، وعرفنا ذلك في الحديث. قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله. فالشرك أظلم الظلم على الإطلاق، وأبطل الباطل، وهضم الربوبية، وتنقص الألوهية، وسوء ظن برب العالمين. المشرك سيء الظن بالله، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. المشرك سيء الظن بالله، لو كان حسن الظن بالله لما لجأ إلا إلى الله، ولما توكل إلا على الله، ولما صرف ذله وانكساره وخضوعه إلا لله، لأن هذا حقه سبحانه. فالمشرك هضم ذلك كله وتلوث بهذا الشرك الذي هو أشر وأشد ما يكون ضررا على الإنسان. ربنا نغاري semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, tidak boleh kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. "Wa alam annal ummata law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu lak." Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat sedikit pun, mereka tidak akan mampu memberi engkau manfaat sedikit pun kecuali apa telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa in ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'." Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu sedikit pun, "Lam yadurruka illa bisyai'in katabahu katabahullahu 'alaik." Tidak akan, mereka tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi seluruh perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai." Engkau tidak mempunyai keputusan sedikit pun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan hal ini ketika beliau berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ughni 'anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, anak Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang engkau inginkan, sungguhnya aku tidak mampu memberikan pertolonganmu dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan manusia, walaupun engkau bersemangat untuk memberi hidayah kepada mereka, mereka kebanyakan tidak beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah kepada pamannya, akan tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Hidayah di tangan petunjuk milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila meminta kesembuhan untuk dirinya atau selainnya, beliau berdoa, "Allahumma rabban nas adhibil ba'sa." Ya Allah, Rabb manusia, jauhkanlah penyakit. Kemudian dalam riwayat lain, "Allahumma rabban nas mudhibil ba's." Ya Allah, pemilik manusia yang menghilangkan penyakit, "Isfi anta syafi." Sembuhkanlah, engkaulah maha penyembuh. "La syifa'a illa syifa'u." Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. "Syifa'an la yughadiru saqama." Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Maka bagaimana ya keadaan seorang manusia yang datang kepada kuburan atau kepada kubah-kubah yang dibangun, yang meminta kepada orang yang telah meninggal untuk menyembuhkannya, atau meminta kepada pemilik kuburan untuk memberinya anak, atau meminta kepada orang yang telah meninggal untuk memberinya petunjuk, padahal orang yang telah meninggal ini seandainya dia masih hidup, dia tidak mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tidak mampu untuk mendatangkan anak untuk dirinya sendiri, dan tidak mampu untuk memberi hidayah kepada dirinya sendiri, karena semua hal ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana mungkin hal ini diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak orang yang datang kepada kuburan atau tempat-tempat yang diagungkan, kemudian dia berdiri di depannya dengan tunduk, dengan berharap dan merasa hina, dan bahkan menangis. Ya, mereka mengatakan, "Tolong aku, ya, bantu aku, beri aku, saya menginginkan seperti ini, saya ingin seperti ini." Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqo qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Seluruh ya bumi ini di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. "Was samawati matwiyatun bi yamini." Dan langit-langit digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, di manakah akal mereka? Ya, di manakah mereka dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana mungkin mereka melenceng dari hal ini? Padahal ya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. dan dosa yang paling besar, ya. Dan kita ketahui dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar dan kebatilan yang paling besar, ya. Karena syirik adalah penyelewengan terhadap hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, penghinaan terhadap hak uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan buruk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, tentu dia tidak akan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang musyrik atau orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, adh-dhannina billahi dhanna as-saw, alaihim da'iratus saw. Mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan persangkaan yang buruk, sungguhnya ya, keburukan akan kembali kepada mereka, ya. Seandainya mereka berbaik sangka kepada Allah, mereka tidak akan kembali kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, dan tidak memalingkan kepasrahannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempersekutukan Allah, dia telah menyelewengkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia telah ya, berbuat keburukan dan kebahayaan terhadap dirinya sendiri. Wa qawluhu rahimahullah asyirku wa da'watu ghairihi ma'ah. Qawluhu da'watu ghairihi ma'ah ayyan kana hadzal mad'u. لأن عرفنا أن العبادة حق لله وحده، فمقام الإنسان والشخص عند الله ليس مسوغا أن يجعل شريكا لله. الشخص إذا كان له مكانة عند الله، مكانته تحفظ ويقر بها ويعترف بها، لكن مكانته عند الله ليست مسوغا أن يجعل شريكا مع الله، يدعى ويستغاث به ويلتجأ إليه وتصرف إليه أنواع العبادة، لأن العبادة حق لله. لا يجوز أن يجعل مع الله فيها شريك أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، كما يأتي دليل ذلك في الآية التي ساقها المصنف، فهي قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية جمعت دلائل كثيرة لما سبق ذكره عند المصنف، وليكن حاضرا في ذهنك الأمور العديدة التي قررها. قرر رحمه الله أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، وأنه إفراد الله بالعبادة، وأن الشرك أعظم شيء نهى الله عنه، وأنه دعوة غير الله معه. وهذا كله وهذه كلها اجتمعت الدلالة عليه في هذه الآية الكريمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية جاءت في سورة النساء، وتعرف عند بعض أهل العلم بآيات الحقوق العشرة، لأن الله سبحانه ذكر فيها عشرة حقوق جل وعلا. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه عشرة حقوق ذكرها الله، بدأها بأعظم الحقوق وأهمها وأكبرها، وهو قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا لما تتتبع القرآن في آيات الأوامر والنواهي، ويأتي في القرآن في مواضع عديدة ذكر الأوامر والنواهي متوالية في موضع واحد، تجدها في جميع المواضع مبدوءة بالتوحيد الذي هو أعظم الأمور. مثلها تماما هذه الآية، مثلها قول الله تعالى في سورة الإسراء، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر حق القرابة، والنهي عن التبذير، والنهي عن الزنا، والنهي عن القتل، ونهي عن أشياء كثيرة، لكنه صدر هذه الأوامر والنواهي بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. ومثلها أيضا قول الله تعالى، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيضا مثلها قول الله تعالى في صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فترى هذا في آية القرآن، عندما تذكر الأوامر والنواهي تبدأ بالأمر بالتوحيد الذي هو أعظم النواهي، وبالنهي عن الشرك الذي هو تبدأ بالأمر بالتوحيد الذي هو أعظم الأوامر، وبالنهي عن الشرك الذي هو أخطر النواهي. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya syirik adalah berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dia. Karena kita mengetahui bahwasanya ibadah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan manusia, ya, seseorang yang apabila mempunyai kedudukan seseorang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, hal itu tidak menjadi pembenar seorang boleh menjadikannya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun orang itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, hal itu tidak boleh menjadi alasan seseorang menjadikannya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hak orang tersebut tetap harus dijaga, dan hal itu tidak menjadi alasan bolehnya kita menjadikan dia tandingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepadanya, tidak boleh beristighosah kepadanya, tidak boleh berdoa kepadanya, dan tidak boleh membalingkan segala jenis ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu pun yang berhak untuk disembah selain Allah. Baik itu malaikat yang dekat atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun apalagi selainnya. Sebagaimana telah kita sebutkan dalil tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ayat ini menggabungkan beberapa dalil yang telah disebutkan oleh pengarang kitab ini, ya, di antara dalil-dalil atau perkara-perkara atau makna-makna yang dikandung oleh ayat ini, yaitu yang pertama bahwasanya tauhid merupakan perkara yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan arti tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua bahwasanya kesyirikan adalah perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan syirik adalah berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini semua dikandung dalam ayat ini, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah hanya, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ayat ini tertera dalam surat An-Nisa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat ini adalah ayat hukukul asyrah, hak-hak yang 10, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, juga kepada keluarga dekat. Wal yatama, dan orang anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jadidil qurba, tetangga yang dekat. Wal jadidil junub, tetangga yang jauh. Was sahbi bil jam, dan teman dekat. Wabnus sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Ya, ini adalah 10 hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala memulai hak-hak ini dengan perkara yang terbesar, terpenting, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah hanya kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Dan jika Anda ingin memeriksa ayat-ayat Al-Qur'an, memeriksa perintah-perintah dan larangan-larangan yang tertera dalam Al-Quran dalam banyak tempat, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perintah-perintah dan larangan-larangan berurutan dalam satu tempat, maka engkau akan mendapatkan bahwasannya dalam semua tempat tersebut, dalam semua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perkara yang besar ini, yaitu, ya, perkara tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, bagi selain Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, sembahan yang lain, sehingga engkau akan menjadi tercela dan ditinggalkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkan kepadamu agar engkau tidak menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan hak kerabat dekat, kemudian melarang dari menghambur-hamburkan makanan, ya, melarang dari sikap mubazir, boros, dan melarang dari zina, melarang dari pembunuhan, melarang dari perkara-perkara yang sangat banyak yang dimulai, ya Allah Subhanahu wa taala memulai larangan dan perintah ini dengan larangan dari kesyirikan dan perintah untuk bertauhid. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah, ya, kemarilah aku akan bacakan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian agar kalian jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kriteria hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya. Kriteria yang pertama yang Allah sebutkan, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak mereka tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan kebenaran. Wa la yaznun, dan mereka tidak berzina, ya. Kalian, ya, bisa lihat dalam banyak ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah-perintah, menyebutkan larangan-larangan, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid yang merupakan perintah yang terbesar, dan melarang dari syirik, kesyirikan yang merupakan larangan yang paling besar. Wa qawluhu wa'budullah hadha amrun bitauhid. Wa marra ma'ana qawl ibn Abbas radhiyallahu anhu ma kullu amrin bil ibadah wa Qur'an amrun bitauhid. Fa ma'ana qawluhu wa'budullah iwahhidullah afriduhu bil ibadah wa la tushriku bihi shay'an. Wa qawluhu wa la tushriku ay la tusawwu billahi ghayra. Shirk at-taswiyah. والشرك أيضا العدل، عدل غير الله به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون غيره به، يجعلونه مساويا له. ولا تشركوا به شيئا، قول شيئا جاءت في هذا السياق نكرة، والسياق سياق نهي، فتفيد العموم، أي ولا تشركوا أي شيء. مثلها مثل ما مر معنا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما مما هو دونهما. فالعبادة حق لله، لا يجوز أن يجعل مع الله تعالى شريك فيها. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullah, sembahlah hanya kepada Allah, ini adalah perintah untuk bertauhid, dan telah berlalu kita sampaikan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kullu amrin bil ibadah fil Qur'an amrun bit tauhid, semua perintah ibadah dalam Al-Qur'an itu adalah perintah untuk bertauhid. Jadi makna atau arti dari firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullah, ya, sembahlah Allah, artinya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Janganlah engkau samakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena syirik adalah penyamaan. Ya, orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah berarti dia telah berbuat kesyirikan. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb mereka menyamakan dengan yang lain, yaitu mereka menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syai'an di sini dalam konteks larangan dan berbentuk nakirah, maka berarti umum, artinya tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, persis dengan apa yang telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sungguhnya masjid hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau berdoa, ya, kepada selain Allah siapapun, ya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah selain Allah, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain keduanya. Ya, ibadah murni hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. هذه المساله التي تضمنتها هذه الرساله مساله عظيمه وهي في بيان الحنيفيه مله ابراهيم. وهذه المعاني والمضامين التي استمعت إليها أيها الأخ الموفق بارك الله فيك لتكن منك دوما حاضرة، راجعها، لا تفوت يوما إلا وأنت تراجع هذه الحنيفية، وليكن مراجعتك لها واستذكارك لها في الصباح الباكر في أذكار الصباح، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الرحمن بن أبزة في المسند وغيره بسند ثابت، قال كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل يوم في الصباح، كل يوم في الصباح يصبح الإنسان ويبدأ يومه باستحضار الحنيفية، التوحيد، الفطرة، الإخلاص، ويبدأ يومه في عهد مع الله بأن يمضي يومه بالتوحيد. أصبحنا على ماذا؟ قال أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخره. تجد بعض الناس نسأل الله العافية يصبح على التوجه القبور، التوجه الأضرحة، على التوجه هنا وهناك، يسأل ويستغيث ويهيئ نفسه من الليل يذهب إلى هنا وهناك ليسأل غير الله ويصرف العبادة غير الله. فالمسلم الحق الموحد الصادق كل يوم يصبح على التوحيد، على الفطرة، على الإخلاص، على الحنيفية، على إفراد الله وحده بالعبادة. ولهذا يحفظ المسلم هذا الدعاء وهذا الذكر المبارك ويردده كل صباح، يأتي به في الصباح الباكر كل يوم في جملة أذكار الصباح كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فاحرص أخي المسلم على هذا مستحضرا مقام التوحيد والفطرة والإخلاص، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين. هذه من الصباح إن شاء الله غدا نواظب عليها جميعا، ولا تكون المواظبة عليها كلام يردد، لا، بل نعتني بها ذكرا وفهما ونواظب عليها ونستحضر هذه المعاني العظيمة التي هي الحنيفية التي ملة إبراهيم. وأقول يوم تشرق عليك شمس وأنت صحيح معافى، تصبح ذلك اليوم بإعلان التوحيد والبقاء على الفطرة، على الحنيفية، على ملة إبراهيم، يوم أنعم به وأكرم، يوم مبارك عليه تصبح وأنت تعلن هذا الإعلان وتردد هذا الكلام معلنا بقاك في الناس والعالمين من غير في العالمين من غير تبديل ومن غير تلوث، وأنت يكرمك الله عز وجل وينعم عليك، وتصبح هذا الصباح الكريم تعلن في صباحك بقاؤك على الفطرة راجيا من الله الثبات عليها. وكل يوم تبدأ صباحك الباكر وأنت على هذه الفطرة، على هذا التوحيد، على هذا الدين القويم، وعلى هذه الملة الحنيفية السمحة، وتمضي يومك كذلك في عهد مع الله وفي أمن وحفظ من الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah masalah yang permasalahan atau perkara yang dikandung oleh risalah yang agung ini, yaitu penjelasan tentang makna hanifiyah milla Ibrahim. Dan makna ini yang telah kita dengarkan bersama, wahai saudaraku yang semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan selalu hadir dalam diri kita setiap hari, kita selalu ingat setiap hari dan kita ulang-ulangi setiap hari, ya. Jangan sampai lewat satu hari kita tidak mengulangi hal ini. Dan cara kita mengulangi hal tersebut dan mengingat-ingat hal ini yaitu dengan membacanya dalam zikir pagi dan petang, ya, zikir pagi, ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman Ibnu Abza dalam Musnad dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila, ya, di pagi hari beliau berdoa, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, ya. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu membaca doa ini, ya. Kami memasuki pagi dalam keadaan di atas fitrah keislaman, di atas kalimat keikhlasan, di atas agama Nabi kita Muhammad SAW, di atas millah bapak kita Ibrahim yang hanif, yang muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Setiap pagi kita ulang-ulangi doa ini dan kita mulai pagi kita dengan menghadirkan tauhid dan menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita perbaharui perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita lewati hari-hari kita dengan tauhid. Ya, sebagian orang ya ada yang ketika pagi bahkan sejak malam mereka berniat untuk mendatangi kuburan, yang berdoa kepada mereka, minta tolong kepada mereka. Ya, ini tentu ya tidak benar. Dan mereka bahkan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim yang hak, muslim yang benar, muslim yang bertauhid, setiap pagi mereka selalu mengulang-ulangi hal ini, mengulang-ulangi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbarui tauhidnya, memperbarui keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, seorang muslim wajib ya, atau seorang muslim diharuskan atau sepantasnya untuk mengulang-ulangi dan menghafal doa ini, ya. Karena ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, dan ini termasuk salah satu zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, yaitu asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, ya. Kita ulang-ulangin doa ini setiap pagi, dan Syekh beliau menganjurkan bahwa mulai besok ya jangan sampai kita melupakan hal ini, dan jangan sampai kita sekedar mengucapkan hal ini dan tidak mengetahui maknanya, ya tidak memahami artinya. Kita ketika membaca zikir ini, kita menghadirkan makna-makna agung yang dikandung oleh zikir ini, yaitu kita memperbaharui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pagi ya terbit matahari pada pagi itu, dan kita dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan tidak sakit, ya kita mengulangi, mengumumkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya ketetapan kita di atas fitrah dan di atas agama bapak kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita selalu membaca doa ini, ya, dan kita mengumumkan bahwasanya kita selalu ya berada di atas tauhid, berada di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas agama bapak kita Ibrahim, maka inilah hari yang berkah, hari yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan dan membimbing kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.